Ya, kalau saya sendiri kan dalam masalah ini enggak ada nas, Pak. Enggak ada hadis khusus, tidak ada ayat khusus. Maka kita kembalikan ke maslahatan. Kita dulu waktu jauh sama Mas Saif dari Timur Tengah waktu di Kebun Teh, Malang Puncak itu, Kusma Ernis naik terus. Itu dulu masjidnya di Kebun Teh itu gabung sama warga. Semua ustaz bahkan syekhnya ikut sholat Jumat sama warga. Karena kebetulan masjidnya dipakai di situ gabung sama warga. Kita pindah ke Blessing Hill di Trawas sekarang ini. Enggak campur sama warga. Jadi ketika azan ya sudah kita sholat duhur. Karena semua musafir, kecuali ustaz yang aslinya orang Mojokerto harus keluar, harus dari apa? Dari Jumat. Tapi kan kebanyakan dari seluruh Indonesia datang di situ semua. Maka kalau itu tempat khusus, yang itu khusus bagi kita-kita yang musafir, boleh kita sholat duhur. Tapi kalau kita sudah di desa untuk menjaga maslahat, menjaga tujuan-tujuan yang enggak benar kok enggak sholat Jumat, dan untuk memasyarakat masalahnya, walau alam kalau saya pribadi segala itu sholat jamaah sama masyarakat. Meskipun tanahnya sampean sholat di rumah enggak dosa, karena sampean hukumnya apa? Musafir. Cuman kemaslahatannya, sedangkan dalam hal ini kan enggak ada nas, enggak ada ayat yang langsung, hadis yang langsung. Maka dikembalikan ke sikap yang tepat, maslahat keumatan dunia. Wallahu a'lam. Orang safar itu harus kosor, Pak. Enggak boleh enggak kosor. Ya, orang safar harus kosor. Sampean kalau ke Jakarta enggak boleh 4 rakaat, harus 2 rakaat. Ya. Harus kosor. Bagus mana, Ustaz? Melengkapi apa kosor? Tidaknya bagus, harus 2. Yang papat malah enggak baik. Yang bagus dulu. Ibu saya kalau main ke Surabaya, saya bilang, "Mak, panjenengan kalau sholat jangan 4 rakaat, 2 rakaat." Tapi kata ibu saya, "Ngaku wis teko kok di bangun 2 rakaat." Penginnya petang rakaat. Sing afdol berapa? 2. Orang safar 2, Pak. Rasulullah tidak pernah safar sholat 4 rakaat, tidak pernah. Selalu 2 rakaat. Ya, seperti itu ya. Adapun jamaah terjadi perselisihan para ulama. Kalau jadi orang safar itu ada 2, Pak. Safar sa'ir, safar nazil. Safar sa'ir itu safar yang masih dalam perjalanan. Kalau safar nazil, safar yang sudah singgah di tempat tujuan. Tapi enggak niat tetap. Kalau dalam perjalanan para ulama sepakat jamaah kosor. Sepakat. Tapi kalau sudah nyampe, saya di Trawas 47 hari misalnya, kan sudah tetap di sana. Tapi niat tidak mungkin. Sudah sampai tujuan, tapi tidak niat apa? Mungkin. Ini para ulama berselisih. Ada yang mengatakan kosor saja tanpa jamaah. Ada yang mengatakan sama saja kosor dan jamaah. Wallahu a'lam. Adapun masalah lamanya waktu, pendapat yang rajih tidak ada batasan. Para sahabat 4 bulan jihad di negeri Azerbaijan. Azerbaijan itu negara jajahannya jadi Soviet dulu, pecahannya. Para sahabat jaga di sana 4 bulan kosor sholat. Artinya enggak pakai, kalau sudah 3 hari harus genap lengkap enggak. Pokoknya yang penting enggak niat apa? Netap. Tapi kalau sekolah ya, itu mungkin, Pak. Punya kos kosan, naruh barang di situ, ya itu sudah mungkin. Jangan kemudian dijadikan dalil kalau yang sekolah ke Jakarta, selama di Jakarta kosor terus, ya. Sudah punya kos kosan kok, sudah punya baju dan tetap itu. Nah, sudah umroh, ya kos, ya ini bagus pertanyaannya ya. Rasulullah itu tidak pernah sholat safar kosor. Bahkan dalam haji pun kosor. Bahkan dalam makanya Utsman bin Affan ketika beliau haji 4 rakaat diingkari oleh para sahabat. Masalahnya adalah kalau kita jadi makmum, itu kan ya. Kalau Rasulullah kan imam, tetap kosor diikuti oleh kaumnya. Lah kalau kita kira-kira kesana kosor kan ngangum, saya sudah sholat 4 rakaat, masa kita 2 rakaat kan enggak mungkin. Makanya kalau makmum ikut imam, ju'ilal imamu li tamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Kalau kita kan sebagai makmum, maka kita enggak boleh kosor, harus ikut imam. Tapi kalau misalnya gini, Pak. Kebetulan karena tadi itu antri di apa di WC-nya di Masjidil Haram. Antri nyampe sana sudah selesai sholat. Sama sholat bentar 4 rakaat atau 2 rakaat. Dua karena sholat sendiri. Ngono lho, Pak. Misalnya nggih, ini sudah mau qomat, panjenengan pengin keluar ke hamam, ke kamar kecil. Balik-balik misalnya saya sudah selesai. Berarti sampean kan enggak dapat jamaah nih. Ya, maka sampean sholat apa? 2 rakaat. Yang saya maksud sholat 2 rakaat yang akhirnya 4, Pak. Kalau yang maghrib sama subuh enggak bisa. Ya, yang rubai'.